Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil akhir. Amma ba'd. Baina sabal hadith kitabu wa da'at wa khayra hadiyati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sa'ra umur mudasatuha wa kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'ati dalalah wa kulla dalalah bid'ah para bin azab Allah kita lakukan kajian Surya Bukhariqin dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui beberapa kali dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa jalan-jalan untuk mendapat kebaikan itu cukup banyak dalam Islam. Pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan bab tersebut dengan mengkaji dari hadis Al-Sharifah. Al-Imam An-Nawawi Ta'ala menunjukkan beberapa hadis tentang pasti. Beliau menyatakan Al-Awwal Ana Binda Jaya Binda Binda Binda Binda Binda Allahu Akbar. Qala ya Rasulullah, "Qul ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Maka bertanya ya Rasulullah, "Amalan apakah yang paling utama?" Qala beliau bersabda, al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Beriman pada Allah dan berjihad di jalan Allah. Qul aku bertanya lagi, ayyul qawli afdal? Mudah apa yang paling afdal untuk dimaklumkan? Qala Rasulullah SAW, ampatuha inda ahliha wa samana. Budak yang paling berharga bagi tuannya dan yang paling mahal harganya. Qultu, aku bertanya lagi, fa'ilan af'al, fa'ilam af'al, bagaimana jika aku tidak bisa melakukan itu semua? Qala, tu'inu sani'ah. Engkau dapat membantu sani'. au tasna'u lihrab. Nah, engkau bisa membantu orang fakir yang memiliki banyak tanggungan, atau engkau bisa membantu orang yang tidak bisa bekerja. Qultu ya Rasulullah, araita in da'uftu an ba'dil amal. Aku bertanya lagi, bagaimana seandainya aku tidak bisa melakukan apa yang disebutkan tadi? Tidak bisa atau lemah dalam melakukan sebagian amal yang disebutkan tadi. Qala Rasulullah bersabda, takuffu syaraka 'anil nas, engkau cukup menahan dirimu agar tidak mengganggu orang lain atau berbuat jahat pada orang lain. Fa innaha shadaqatun minka an nafs 'ala nafsik. Maka sesungguhnya hal itu sudah menjadi sedekah darimu untuk dirimu. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Qala Imam An-Nawawi rahmataala as-sani bis-sad al-muhmala. Hadza wal masyhur. As-sani dengan sad tanpa titik. Ini lafaz yang masyhur dalam hadis ini. Wa ruwiya dha'i'ah. Diriwayatkan dengan lafaz dha'i' bil mujamah dengan titik ai za bayain mim fakran au yaw, itu orang miskin yang banyak tanggungannya. Wa nahmu dzalik, dan yang semisalnya. Wal ahraq alladhi la yakinu ma yuhawiru fi'lahu. Adapun Allah ialah orang yang tidak bisa berbuat banyak dalam pekerjaan. Naam, kalau bahasa ringkasnya orang bodoh yang enggak bisa berbuat apa-apa. Naam. Dalam baris ini ikhwana fillah a'udzubikum wa kita bisa mendapatkan banyak faedah. Di antaranya ialah yang paling penting terkait dengan bab bahwa banyak jalan-jalan kebaikan dalam Islam yang bisa mendatangkan pahala. Hadis ini menunjukkan beberapa amalan yang mendatangkan banyak pahala. Amalan yang pertama ialah al-iman billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengimani Allah ialah mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kalau kita lakukan, dapat banyak pahala. Kemudian al-jihadu fi sabili, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala juga termasuk jalan yang bisa mendatangkan apa ini? Kebaikan. Kemudian ariqab, yakni memerdekakan budak. Ini juga termasuk salah satu jalan yang bisa mendatangkan kebaikan. Kemudian i'anatus sani atau dha'i, membantu orang miskin yang banyak tanggungan. Ya, termasuk jalan yang bisa mendatangkan banyak pahala. Dan juga sun'ul akhraq, ini membantu orang yang bodoh yang tidak bisa berbuat banyak. Nah, juga disebutkan dalam hadis ini, jalan yang lain yang bisa mendatangkan kebaikan ialah kafusyar aninas, menahan diri untuk tidak berbuat jahat dan tidak mengganggu orang lain. Ini sudah termasuk jalan kebaikan. Barakallahu. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam Islam banyak sekali amalan-amalan yang bisa apa ini dilakukan. Kalau tidak bisa ini ya itu, sehingga kesempatan untuk mendapatkan kebaikan cukup banyak. Barakallahu. Inilah yang diambil faedahnya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahutaala untuk menekaskan bab yang beliau sampaikan. Bab bayan kasratu turukil khair. Yakni banyaknya jalan-jalan apa ini? Kebaikan. Barakallahu. Faedah berikutnya. Dalam ayat ini menunjukkan, dalam hadis ini menunjukkan bahwa amalan apapun tidak berguna kecuali didasari dengan apa ini? Al-imanu billah, atau apa ini? At-tauhid. Sehingga di nomor satu kan. Mujihad fisabilillah, tapi dia tidak bertauhid, tidak dianggap. Mau memerdekakan budak dalam kondisi dia tidak bertauhid, juga tidak dianggap. Dan yang lainnya. Sehingga ikhwan fillah a'azzakumullah, kita harus lebih memperhatikan keimanan kita dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang lain dalam hadis ini menunjukkan bahwa jihad fisabilillah termasuk amalan yang paling utama dalam Islam. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa jihad itu dikatakan fisabilillah paling tidak memenuhi tiga perkara, ya. Yang pertama ialah di bawah komando pemerintah muslim yang sah. Yang kedua adalah tujuan jihad ialah li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah, bukan untuk kepentingan politik, ekonomi, kesukuan, atau yang semisalnya. Yang ketiga ialah yang diperangi adalah mereka-mereka yang layak diperangi dari kalangan orang-orang kafir harbi atau kelompok-kelompok sesat dalam Islam yang boleh diperangi, seperti pemberontak Khawarij, ya, atau yang enggan menunaikan zakat dan yang semisal. Taib. Ini kalau dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk amalan yang tinggi dalam Islam. Barakallahu. Faedah berikutnya. Dalam hadis ini juga menunjukkan tentang syariat ar-riqab, memerdekakan budak. Jadi perlu diketahui bahwa Islam mengatur masalah perbudakan dengan aturan yang sangat bijaksana dan sangat manusiawi dan sangat menghargai hak asasi manusia. Apa buktinya? Bukti yang pertama, kaum muslimin tidak boleh dijadikan sebagai budak. Misalkan perang saudara begitu, sesama muslim bentrok, maka tawanan-tawanan pasukan muslim yang menjadi lawan perangnya enggak boleh dijadikan sebagai apa ini? Tawanan perang atau budak. Nah, ini merupakan bukti bahwasanya Islam dalam masalah perbudakan sangat bijaksana. Pantas seorang muslim tidak dijadikan sebagai budak, karena mereka punya kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau orang kafir, maka boleh jadi budak. Kenapa kok boleh? Barakufikum. Karena orang kafir itu rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, membangkang dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dijadikan sebagai budak dari seorang muslim, maka paling tidak gerakannya apa ini? Dibatasi. Ya, dia tidak bisa sembarangan untuk menebar kekafirannya. Yang kedua, kaum muslimin dengan mudah untuk mengarahkan dan membimbing, karena mereka menjadi tuan dari budak itu. Ya, aja bayangkan kalau orang kafir bebas merdeka, apa yang mereka lakukan? Al-ifsad fil ard, berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Nah, berbuat apa ini? Semaunya, seenaknya. Sudah menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka juga berbuat semena-mena di dunia ini. Maka menjadikan orang kafir sebagai budak itu termasuk kemaslahatan bagi kaum muslimin dan juga bagi orang kafir tadi. Ya kan? Dia tidak kita biarkan untuk berbuat kerusakan dengan kekafirannya. Yang kedua, mudah apa ini? Dibimbing dan diarahkan, karena dia adalah budak. Di antara iming-imingnya ialah apa? Kamu kalau mau masuk Islam, tak merdekakan. Ya, tapi kalau masih kafir, nah jadi budak saja. Nah, gitu. Kemudian aturan dalam Islam masalah perbudakan yang sangat bijaksana dan manusiawi. Islam mewajibkan bagi pemilik-pemilik budak untuk memperlakukan budaknya seperti memperlakukan dirinya dan keluarganya. Kasih baju yang layak, kasih makan yang layak, dan tidak memberi pekerjaan yang terlalu berat melebihi kemampuannya. Insyaallah ya. Tuannya beli baju, budaknya dikasih. Makan sate, ya dikasih sate. Ya. Nah. Itu syariat. Bahkan dalam Islam ada ancaman. Barang siapa yang memukul budaknya secara zalim, maka kafaatnya, tebusannya ialah memerdekakan budaknya. Jadi orang kafir kalau jadi budaknya seorang muslim yang baik, ya, muslim yang baik, muslim yang taat, ya. Nah, semuanya itu ya kembali kepada yang taat tadi, ya. Nah, kalau muslim KTP perilakunya kafir sama saja, ya. Nah, muslim taat, ya. Mungkin dia sangat kerasan, ya. Aku lebih baik jadi budak Anda saja daripada dimerdekakan, ya. Nah, kalau dimerdekakan aku harus kerja untuk bisa makan, untuk biaya hidup dan lain-lain, ya. Nah, jadi kalau jadi budak Anda, saya tinggal apa ini? Bantu saja sesuai kemampuan. Makan sudah ada yang nanggung, ya. Nah, barakallahu. Paham ya? Nah, banyak budak yang seperti itu. Sampai dia masuk Islam pun enggak mau dimerdekakan. Kenapa? Kerasa jadi budak. Saking baiknya, ya. Nah, itulah sebabnya harus ada pengimbangan dari budak itu. Dalam Islam diancam budak laki-laki, budak perempuan yang lari dari tuannya, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa tercium dari jarak sekian-sekian, ya. Tuannya sudah baik-baik kok kabur. Tak mencium bau surga. Ya. Termasuk yang paling bijaksana dalam Islam, masalah perbudakan. Warabatina azakumullah, ada gerakan ar-riqab memerdekakan apa ini? Budak. Bagi yang punya banyak budak dimerdekakan. Dipilih siapa yang layak merdeka. Ya? Ini bagus, masuk Islam kamu sudah dianggap mandiri, ya. Dah, merdekakan. Nih, tak kasih sang. Ya. Si modal usaha merdeka. Bagi bos-bos, tajir-tajir muslim, dianjurkan untuk mencari budak-budak yang dimerdekakan. Nah, lihat budaknya kasihan, kurus kering, masih makan, ya. Ya, soalnya tuan saya bangkrut gitu. Tapi saya enggak dimerdekakan. Baik. Berapa hargamu? Nah. 1M. Panggil tuannya. 1M. Tak beli budak. Nah, merdeka. Dihancurkan. Termasuk amalan yang paling apa ini? Paling utama. Dan para sahabat gemar seperti ini. Di antara yang sering memerdekakan budak siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Mana-mana cari budak, ya, bukan untuk diambil, tapi untuk apa ini? Dimerdekakan. Ya. Bahkan dalam Islam diajarkan pula bagi budak-budak yang sudah enggak kerasan mau keluar, tapi tuanya juga enggak memerdekakannya begitu saja. Kenapa? Karena harta yang dimiliki tuan itu hanya budak tadi. Ya. Kalau dibebaskan cuma-cuma, tuannya juga apa ini? Enggak punya modal usaha dan lain-lain, ya. Nah. Maka ada istilah apa ini? Mukatab. Mukatab. Budaknya namanya mukatab, tuannya namanya mukatib. Itu budak yang memerdekakan dirinya sendiri dengan cara apa ini? Menebus harganya kepada tuannya, dicicil. Bos, saya mau merdeka. Bahasa Surabaya, wani piro. Hargamu itu mahal. Nah, aku dulu belinya 1,5 M. Bos, jangan mahal-mahal bos. Ya sudahlah, 1 M. Saya minta waktu 2 tahun untuk bisa melunasi harga saya tadi. Izinkan saya untuk bekerja. Silakan, ya, di budak ya tadi. Nah, kerja, gajinya setorkan ke bosnya. Sampai lunas, merdeka. Ya, para kafir. Dalam fikih diajarkan semacam ini. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya bosnya butuh uang, dia baru bayar setengah M. Setengah M ini masih belum. Akhirnya bosnya menjual ke orang lain. Apakah boleh menjual budak mukatab semacam itu? Separuh budak, separuh merdeka. Setengah M-nya sudah merdeka. Setengah M-nya masih apa? Budak. Ya, berarti kepala sampai pusar merdeka. Pusar sampai ke bawah masih budak. 6. Boleh dijual dengan syarat budak ini separuh merdeka. Jadi nanti ketika dimiliki oleh tuan yang baru, maka budak mukatab ini ngicilnya ke tuan yang baru. Ya, lunas di setengah M yang tersisa. Baik. Barakallahu. Ingat ya, asal budak itu ialah dari orang kafir. Orang muslim gak boleh berbudak. Ya. Dengan hikmah-hikmah yang saya sampaikan tadi. Nah, bahkan dalam Islam juga diatur, seandainya budak tadi yang ternyata sudah gak punya keluarga sama sekali, tapi hartanya banyak, setelah dimerdekakan dia jadi pengusaha sukses, ya, tapi dia gak punya keluarga, warganya mati semua dalam bencana alam musibah. Nah, ada liwaris tarfiku. Ya, mati meninggalkan harta 1M, maka tuan yang dulu memerdekakannya itulah yang menjadi apa ini? Ahli warisnya. Dalam ilmu fikih disebut al-mu'tiq wal-mu'tiqah. Al-mu'tiq itu ialah laki-laki yang memerdekakan budak, kalau mu'tiqah perempuan yang memerdekakan apa ini? Budak. Diatur sedemikian apa ini? Rupa. Nah, dia seperti itu. Jelas. Sebaliknya, perbudakan di kalangan orang-orang kafir, khususnya orang-orang Eropa dan Amerika, ya, mereka sengaja menyembunyikan adanya perbudakan di kalangan mereka. Ternyata budak di kalangan mereka itu tidak rupanya seperti apa ini, hewan piara. Ya, nah, sangat jauh dari apa ini, Islam. Nah, barfiku. Ya. Jadi dalam Islam ada bab masalah budak secara apa khusus. Karena arikab termasuk amalannya paling afdal. Bahkan sebagian kafarat-kafarat, ya, pelanggaran-pelanggaran dalam aturan Islam itu ada apa ini? Fakur rakobah, ya, memerdekakan budak. Apa contohnya? Eh? Yang melanggar sumpah, melanggar sumpah, barakafikum. Itu diantara kafaratnya ialah apa ini? Memerdekakan budak. Ya, nah, baik. Tapi perlu diingat bahwa pembantu rumah tangga, ya, Pak Bon atau tukang sapu atau apa, itu bukan Buddha. TKI, TKW itu bukan Buddha, kecuali yang ketipu. Kecuali yang ketipu. Gimana kalau ketipu? Ya sudah, kalau ketipu masuk dalam jaringan perbudakan, benar-benar jadi budak. Paham ya? Sana berangkat sebagai orang merdeka, ketipu, dijual sama orang, jadi budak. Nah, akhirnya dia menjadi apa ini? Budak. Ya sudah, sadarlah, kamu sekarang jadi budak. Nah, kalau pengen merdeka, tempuhlah jalan yang diajarkan apa ini? Islam. Di antaranya apa? Telepon anak. Ya, anakku. Bapak sekarang jadi budak. Karena tertipu. Kamu tidak bisa membalas budi baik orang tua kecuali engkau memerdekakan bapak. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan lupa nak, harga bapak 2M. Ya. Nah, itu anak sudah demikian dianggap belum bisa membalas budi orang tua kecuali dia mendapati orang tuanya yang menjadi budak kemudian dia merdekakan. Kasusnya seperti ini di antaranya. Di mana posisi bapak? Nah, di Spanyol. Ya. Bapak berangkat ke sana mau nonton bola. Liga Spanyol. Ketipu, dijual orang nak, jadi budak. Nah, harganya 2M. Ya, beres Pak. Nah, tak cari hutangan dulu. Yang penting bapaknya bebas, ya. Nah, seperti ini dalam Islam. Ya. Ada bab khusus. Coba bandingkan dengan agama-agama yang lain. Tak ada pembahasan masalah lain. Udah. Ya. Nah. Jadi kalau dalam riwayat-riwayat hadis disebutkan, ya, ini para sahabat itu punya banyak budak, khalifah-khalifah zaman punya banyak budak. Nah, ketahuilah itu adalah hasil tawanan perang dari kalangan orang-orang apa ini? Kafir ketika jihad fi sabilillah. Nah, mereka dibina, dididik yang masuk Islam, dimerdekakan. Ya. Dan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala sama. Yang paling utama ialah yang paling bertakwa. Bilal budak apa itu? Budak. Tapi Rasulullah dalam mimpinya berjumpa, di hadapan beliau itu ada langkah sandal seseorang yang di depan beliau di surga. Beliau bertanya kepada malaikat, siapa itu? Dia Bilal. Ketika itu Rasulullah kemudian bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang paling engkau harapkan dalam Islam sampai engkau aku jumpai dalam mimpiku ada di depanku nam di surga? Kata Bilal, amalan yang paling aku harapkan dalam Islam ialah setiap kali aku bersuci kemudian batal, nam aku berwudu baik itu pagi maupun malam. Ya. Nah, jadi selalu menjaga apa ini? Wudunya. Jadi dalam Islam budak dan orang merdeka derajatnya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama ialah yang paling apa ini? Bertakwa. Wallahu taala bissawab. Nah, masih banyak faedah yang lain insyaallah taala. Ada. Satu menit lagi. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya. 6. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang muslim disyariatkan untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nah, beliau ditanya oleh Abu Dzar, amalan-amalan yang paling utama ternyata butuh modal banyak. Jihad butuh modal, baik materi maupun fisik. Memerdekakan budak apalagi butuh duit banyak. Sapi saja harganya 20 juta lebih. Manusia harganya berapa? Ya. Lebih mahal, ya. Memerdekakan budak butuh modal. Nah, maka dalam hadis ini disebutkan adanya semangat sosial dalam Islam, ya. Membantu orang fakir yang banyak tanggungan. Ya. Membantu ngangkatkan, bantu betulin rumahnya, ya. Nah. Atau bantu orang yang bodoh yang lelok-lelok, ngerti apa-apa, enggak bisa melakukan apa-apa dibantu, ya. Bisa pakai apa ini? Keahlian kita. Ini semuanya menunjukkan Islam itu bukan ajaran yang cuek dengan sesama. Seorang muslim bahasa apa ini? Memiliki jiwa sosial yang tinggi, perhatian dengan lingkungan sekitar. Mana saudara-saudaranya yang membutuhkan, dia bantu. Mana saudara-saudaranya yang sedang mengalami musibah, dia perhatikan. Barakallahu. Tidak memiliki jiwa ananiyah, egoisme. Ya, nah, punya simpati kepada sesama, itulah seorang muslim yang baik. Barakallahu. Kemudian faedah berikutnya dalam hadis ini menunjukkan ikhwana fillah a'azzakumullah, wajib bagi seorang muslim untuk menahan dirinya agar tidak melakukan kejahatan atau mengganggu orang lain. Ya. Uang tidak punya, fisik juga gak punya. Maksudnya fisik gak punya itu gak punya fisik yang kuat. Ya. Membantu orang yang gak bisa karena kurang cerdas, gak punya keahlian. Nah, ya sudah, demi ketertiban, keamanan dan kenyamanan, ya. Nah, dah, tahanlah diri kalian masing-masing. Jangan ganggu orang. Urus diri kalian sendiri. Muhasabah, murajaah. Nah. Jaga lisannya, jaga tangannya, jaga kakinya. Jaga pula ide-ide liar yang mengganggu orang lain. Nah, insyaallah kalau setiap muslim sadar dengan prinsip ini, dia tidak akan menjadi apa ini? Teroris. Namanya teroris itu kan suka ganggu orang lain, ya. Minimal suara bomnya itu ngagetkan tangga. Suara bomnya mengagetkan apa ini? Tetangga, walaupun enggak kena bom, ya. Bomnya apa ini? Mengenai orangnya sendiri. Nah. Apalagi sampai apa ini? Brutal, membabi buta dalam tindakan apa ini? Terornya. Nah. Untuk yang satu ini dinasihatkan kepada mereka-mereka yang terfitnah dengan khawarij, teroris, baik dari kalangan Syiah ataupun dari kalangan Ikhwanul Muslimin atau yang semisalnya, untuk kembali ke jalan yang benar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tindakan-tindakan kalian itu mengganggu orang lain, tidak membawa maslahat untuk agama ini, justru membawa banyak apa ini? Mafsad. dengan tindakan kalian yang semacam itu menyebabkan orang-orang yang tidak kenal Islam yang sesungguhnya menganggap Islam itu adalah sarang teroris. Islam enggak seperti itu. Ajarannya jelas, ya. Kalau enggak bisa berbuat baik kepada orang lain, paling tidak apa ini? Menahan diri untuk tidak apa ini? Melakukan tindakan kejahatan kepada orang lain. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan satu hadis lagi. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah as-sani, hadis yang kedua. An Abi Dzar aiban radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Dzar semoga Allah ta'ala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi, setiap persendian salah seorang dari kalian bisa bernilai sadaqah. Fakullu tasbihatin sadaqah, setiap bacaan tasbih sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, setiap bacaan tahmid sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap bacaan tahlil sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap bacaan takbir sadaqah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, memerintahkan yang baik bernilai sadaqah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah, melarang dari kemungkaran juga sadaqah. Wa yujri'u min dhalika raka'atani yarka'uhuma minal duha. Semua itu cukup dengan dua rakaat yang dilakukan pada waktu duha. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. As-sulama bilbamisin al-muhmalah wa tahfifil lam wa fathil mim al-mafsil. Sulama sinnya di dhamma tanpa titik, lamnya dibaca tahfif artinya tidak ditasdid, mimnya di fathah artinya ialah persendian. 6. Barakallahu. Hadis ini merupakan dalil yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang menjelaskan bahwa dalam Islam diajarkan banyak jalan-jalan yang mendatangkan kebaikan. Sebutkan di sini bacaan tasbih subhanallah itu sudah dianggap sedekah. Bacaan tahmid alhamdulillah sodako dianggap kebaikan. Bacaan tahlil la ilaha illallah sudah dianggap apa ini? Sodako. Bacaan takbir Allahu Akbar sudah dianggap apa ini? Kebaikan. Sodako. Memerintah orang berbuat baik sodako. Melarang orang dari kemungkaran sodako. Nah, sholat duha juga termasuk apa ini? Jalan kebaikan yang mendatangkan apa ini? Pahala. Barakallahu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Islam memiliki banyak apa ini? Amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan kebaikan, ya. Kalau enggak bisa yang ini, ya yang itu. Ya. Nah, coba bayangkan kalau amalan dalam Islam cuma satu, berat lagi. Jadi kalau enggak ngerjakan, enggak dapat apa ini? Kebaikan. Tapi kalau amalannya banyak, nah, kalau enggak bisa yang itu. Ya. Itu kalau apa ini? Sifatnya sunnah. Tapi kalau yang wajib, ya yang itu, yang ini, ya harus semua. Barakallahu. Tapi itu semuanya menunjukkan Islam itu mengajarkan banyak jalan-jalan yang mendatangkan kebaikan. Kemudian dalam hadis ini ada faedah yang lain, barakallahu'alaikum, bahwa sedekah itu bisa dengan harta dan juga dengan selain harta. Alhamdulillah ada syariat semacam ini. Kenapa? Kalau sedekah itu dengan harta, yang bisa menikmatinya hanya siapa ini? Orang kaya saja menikmati pahalanya. Karena enggak punya uang, enggak bisa sedekah. Tapi dalam Islam diajarkan ada sedekah tanpa harta, sehingga semua orang bisa melakukannya, termasuk yang tidak punya harta. Bacaan apa ini? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. 6. Salat duha 2 rakaat minimal. Bernilai sedekah. Dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang keutamaan salat duha. Di antara keutamanya ialah bisa mengganti nilai sedekah setiap persendian manusia. Nah, kalau baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, terus capek ya. Kadang-kadang kan capek ya. Nah, hanya dia sholat 2 rakaat. Bisa, 2 rakaat. Itu sudah bisa menandingi nilai pahala bacaan apa ini? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sehingga jangan sampai dilewatkan begitu saja waktu apa ini? Duha. Walaupun memiliki jam kerja yang tinggi. Ya. Masuk berapa? 7. Ya. Orang kantoran masuk jam berapa? Jam 7. Pulang jam berapa? Jam 4 sore ya. 4.25. Hah? Jam 4. Ada waktu istirahatnya enggak? Banyak. Ya. Nah, jadi jaga wudu seperti Bilal, ya. Nah, nggak ada job, nah, lumayan 5 menit sholat dulu kantor, berkat, yes, ya. Nah, tahu ya? Masa uang kerja terus gini terus, nggak mungkin ya. Nah, ada nyatanya kan? Nah, ada sepinya kan? Nah, kalau sepi itu dimanfaatkan untuk apa ini? Sholat duha. Ingat, sholat duha itu dilakukan sendiri-sendiri, tidak disyariatkan dengan jamaah. Perfect. Kalau dilakukan dengan jamaah sekali-kali untuk supaya semangat, gak apa-apa. Tapi kalau rutin jamaah, sebagian ulama sampai memvonis termasuk bid'ah muka. Gak boleh. Ya. Nah, Rasulullah gak pernah mengamalkan sholat duha berjamaah rutin dengan para sahabatnya. Ya, jadi yang disyariatkan jamaah, jangan sendiri sholatnya. Yang disyariatkan sendiri, jangan jamaah. Begitu. Mereka itu aneh, ya kan? Sholat 5 waktu jamaah, gak nongol. Sekolah. Nah, sholat duhanya jamaah. Rutin. Duhat. Kelihatan dalam menjalankan agamanya baik, akal-akalan, akal bulus. Sholat 5 waktu gak jamaah sholatnya itu, tapi dia semangat untuk mengegulkan sholat duha berjamaah. Ya, nah, apa alasannya coba? Ya, supaya anak-anak itu mengenal, mengingat Allah, macam-macam. Oh, alasannya mesti apa ini? Saya tanya sendiri pun. Tanya dalilmu apa? Gak pakai dalil mas, yang penting niat saya ikhlas. Itu ya kan? Nah, Allah tidak akan mengadab hambanya yang ikhlas. Tak bilang saat diterimanya amal ada dua. Ikhlas sudah mungkin sampean sudah memenuhi. Yang kedua, ali tiba mengikuti sunnah. Nah, sampean sunnahnya siapa? Enggak tahu, itu sudah dari kakak kelas dulu. Nah, sudah termasuk otoritas ya, disahkan kepala sekolah ya. Nah, termasuk ekstrakurikuler. Yang tidak ikut enggak dapat ijazah. Wah. Tambah lama tambah teman saja ya. Nah, sesuatu yang tidak wajib diwajibkan, sesuatu yang wajib malah ditinggalkan. Nah, ini setan menghias-hiasi orang-orang jahil yang sedang senang menjalankan agama tapi tidak mau belajar dan mendasari ibadahnya dengan apa ini? Ilmu. Sehingga prinsip kita jangan sampai lupa, al ilmu qoblal qaul wal amal. Harus tahu ilmunya dulu sebelum berkata dan beramal. Kalau belum tahu, jangan diamalkan dulu, daripada diamalkan salah enggak diterima ya, rugi waktu dan tenaga. Nah, tanya dulu, ini ada syariat apa enggak? Ada, amalkan. Itu para sahabat seperti itu. Ayolah malas dol. Rasulullah amalnya apa yang paling utama? Jawab, baru diamalkan. Ya? Sekarang enggak. Amal seenaknya sendiri baru tanya. Selbang atas. Ustaz, begini-begini boleh enggak ya? Ketika belum, sudah rutin. Boleh. Ya? Dijawab enggak boleh, enggak puas dia. Tanya ke yang lain. Pokoknya sampai ketemu yang membolehkan. Nah, baru puas. Nah, itu berarti diwas-wasi oleh setan. Salah itu, ya. Orang sekarang itu kalau bertanya seperti itu, dia melakukannya dulu, enggak pakai dasar, enggak pakai dalil, sampai menjadi kebiasaannya, kemudian dia tanya. Tanyanya itu enggak akan puas jawabannya kecuali dijawab ya boleh. Kalau tanya ini enggak boleh, tanya yang lain. Sampai ketemu boleh. Ya. Nah, waliyadu billah. Taib. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah SWT memberi kita hidayah dan taufik dan kekuatan bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.